di tengah poe, duh kacida rewasna hati, namangsa nampi putusan, duh disepuh salira, nu bajar kuring temanji. Tanah kalangi nuncenah kuring tak pantas dicinta diri salira. Diri lir kiamat rasa batin kasiksa, namangsa dipaksa pegang tali kacinta, ku sepuh anu tos tangtu tesuka ayana rasa, rasa didinju mati kabagja ilang langit dan harapan alatan ayana jungkrang panghalang cinta urang. Impian mati kabagja ayana rasa, rasa dedeh